بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di mana saja berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat dengan nikmat yang tidak mungkin kita bisa untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Terutama nikmat, rupa nikmat iman, nikmat kita berada di atas Islam, kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Yang kedua, saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kembali kepada para pengurus yayasan atau DKM Masjid Al-Bina yang telah menjadi wasilah pada kesempatan sore hari ini adanya kajian di tempat yang mulia ini. Dan tidak lupa kepada seluruh ikhwan dan akhwat, demikian juga para pendengar yang mungkin dari tempat yang jauh atau dekat tidak hadir di kesempatan sore hari ini di majelis ini, tetapi mereka mendengar kajian ini lewat suara melalui radio. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, di waktu yang tentunya singkat ini, kita ingin mencoba untuk mendalami sesuatu yang sudah kewajiban bagi setiap mukmin, yaitu berkaitan dengan muamalatul mukmin ma'al Quran. Bagaimana interaksi seorang mukmin bersama Al-Quran? Bagaimana seyogianya seorang mukmin bermuamalah, berinteraksi dengan Al-Quran? Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai mukmin, sebagai muslim secara global, universal, itu memahami tentang apa itu Quran. Kita meyakini Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan sebagai syariah dan sebagai sumber hukum bagi setiap mukmin. Ini sesuatu yang diyakini oleh umat Islam secara umum. Tapi dalam kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin mengupas sesuatu yang sangat penting bagi setiap mukmin. Bagaimana kita itu dengan Quran dan bagaimana orang-orang mukmin itu dengan Al-Quran. Dengan melihat perjalanan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Perjalanan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Coba kita awali dulu dengan menelaah dan membaca beberapa ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat. Kita lihat surah Al-Baqarah pada ayat kedua, surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Al-Kahfi ayat pertama dan surah Al-Isra pada ayat yang ke-9 dan lihat juga sebagai dasar untuk kita bicarakan sore hari ini adalah surah Yunus, surah yang ke-10 pada ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seputar ayat-ayat yang tadi disebutkan telah mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat yang kalau kita kumpulkan dari ayat-ayat yang tadi, bahwa Allah Ta'ala telah mensifati Al-Quran dengan 5 sifat, tapi bukan hanya 5. Sifat Al-Quran adalah banyak. Tapi setidaknya disebutkan dalam sejumlah ayat yang tadi disebutkan bahwa Quran memiliki 5 sifat. Kita lihat ayat-ayatnya. Dan kita bacakan dulu ayat yang paling luas. Mencakup kepada ayat-ayat yang lainnya. Itu surah Yunus ayat 57. Jadi kita lihat dulu surah Yunus ayat 57. Silakan bagi para pendengar radio. Radio apa? Radio kita. Radio kita FM. Ya. Itu bisa dilihat dalam surah Yunus ayat 57 Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum min rabbikum, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, artinya pembelajaran, peringatan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Dan obat bagi setiap hati, bagi setiap penyakit yang ada dalam hati. Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dalam ayat tersebut. Jadi mensifati Al-Quran dengan 4 sifat dalam ayat ini. Sebagai mu'idhah, sebagai syifa, sebagai hudan dan rahmat. Jadi ada 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah pada dua tempat, itu pada ayat yang ke-2 dan pada ayat yang ke-185, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Pada ayat yang 185-nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudallin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Itulah Alkitab, yaitu Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pemisah. Ya. Sebagai pemisah bainal haqqi wal batil, di antara hak dengan batil. Kemudian pada surah Al-Kahfi, atau pada surah yang ke-17-nya dulu, yaitu surah Al-Isra pada ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Kitab, itu Quran, kepada hamba-Nya, itu Muhammad, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Jadi sebagai jalan yang lurus. Maka pada sejumlah ayat ini, atau di sini disebutkan dalam 4 ayat ya. Jadi tadi disebutkan dalam 4 ayat, Allah Ta'ala telah mensifati Al-Quran dengan 5 sifat. Allah Ta'ala telah menyebutkan Quran dengan 5 khasais, dengan 5 kelebihan, dengan 5 kekhususan, dengan 5 sifat. Atau bisa dikatakan juga sebagai 5 fungsi. Quran memiliki 5 fungsi. Salah satunya. Bukan hanya itu. Tapi itu yang tercantum dalam ayat tadi. Yang pertama, Al-Quran sebagai mu'idhah. Jadi Al-Quran ini sebagai mu'idhah. Berupa peringatan, berupa pembelajaran. Maka menunjukkan siapa yang ingin memberikan mu'idhah, maka hendaklah ia membacakan Al-Quran. Karena Quran sebagai mu'idhah. Yang kedua, Allah telah mensifati Al-Quran sebagai syifa. Sebagai obat. Syifa'un lima pisudur. Yaitu obat bagi penyakit hati. Tetapi Al-Quran juga sebagai obat bagi penyakit fisik. Ya. Quran bisa dijadikan sebagai alat untuk meruqyah, untuk jampe ya. Kita bisa ngejampe ya, bahasa kita kan jampe ya. Orang yang sakit ya, disengat kalajengking, disengat ular, dipatuk ular, maka bisa diobati dengan surah Al-Fatihah. Ya, sebagaimana sejumlah para sahabat sudah mempraktekkan ya dan sembuh. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga pernah mempraktekkan mengobati orang yang disengat kalajengking, dibacakan surah Al-Fatihah 3 kali, lalu sembuh. Walaupun mungkin kalau dipraktekkan oleh antum, oleh saya, belum tentu ya, bahwa itu akan seperti dalam kisah sahabat tadi. Karena ruqyah itu ya berguna ya, dari sisi apa yang dibacakannya, dari sisi siapa yang membacakannya, dan dari sisi siapa yang dibacakannya. Jadi terkadang seperti obat gitu ya. Tergantung dokternya, tergantung yang diobatinya. Ada orang yang sakit kepala, dikasih bodrek ya sembuh. Ya. Tapi ada orang yang dikasih bodrek ya tidak sembuh. Karena kondisi orang yang diobatinya. Tidak setiap orang sakit kepala dikasih bodrek gitu ya. Maka demikian juga sama ya. Yang membacanya siapa, yang dibacakannya apa? Siapa? Itu bergunanya dari sisi ruqyah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran disifati sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan yang keempat, Quran itu disifati dengan rahmah. Rahmatan lil alamin. Sedangkan yang kelima adalah Al-Quran huwa as-siratul mustaqim. Quran itu adalah jalan yang lurus. Yang mengantarkan orang kepada kebahagiaan. Mengantarkan orang ke surga, menyelamatkan orang dari neraka. Itu adalah sifat Al-Quran. Jadi itu adalah sifat Al-Quran. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin menjelaskan poin ini. Dan tidak menjelaskan secara luas tentang kewajiban orang mukmin dengan Quran secara terperinci. Dari sejumlah ayat tadi, Allah mensifati Quran dengan 5 sifat, sebagai hidayah, sebagai syifa obat, sebagai mu'idah, dan dikatakan at-tariqul mustaqim, jalan yang lurus, dan Quran dikatakan sebagai rahmah. Apa konsekuensi bagi setiap mukmin ketika kita memahami 5 sifat dari sifat-sifat Al-Quran ini? Sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai rahmah, sebagai ma'idah, sebagai syifa. Maka dari 5 sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam sejumlah ayat yang tadi, ada 3 konsekuensi penting bagi setiap mukmin. Ada 3 tuntutan bagi setiap mukmin yang dengan 3 hal tersebut orang mukmin akan mendapatkan 5 poin tadi. Jadi dia akan mendapatkan dari Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai ma'idah, sebagai rahmah, sebagai syifa, dan sebagai jalan yang lurus. Nah, apa yang 3 hal ini? Apa 3 konsekuensi bagi setiap mukmin ketika dia memahami Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai rahmah, sebagai ma'idah, sebagai syifa? Ya. Konsekuensi yang pertama adalah ta'allumuhu. Bita'allumi kiraatihi wa ta'allumi ma'anihi wa fawaidihi. Di mana konsep yang pertama bagi setiap mukmin dengan Quran ini, dia adalah mempelajari Quran. Jadi wajib atas setiap mukmin mempelajari Quran. Apa yang wajib bagi setiap mukmin dalam mempelajari Quran? Yang pertama, mempelajari membacanya. Karena setiap mukmin dianjurkan membaca Al-Quran, dia tahu tentang makharijul hurufnya, dia tahu tentang ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, bagaimana membacanya. Yang kedua adalah memahami maknanya, mentadaburi maknanya, menelaah maknanya, memahami maknanya. Mentadaburi maknanya. Dan memahami hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Istimbat-istimbat hukum yang ada di dalamnya. Jadi memahami istimbat-istimbat hukum yang ada di dalamnya. Dituntut setiap mukmin memahami Quran dengan benar. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap mukmin wajib tahu isi Al-Quran. Maksud dan tujuan dari Al-Quran. Karena tidak mungkin orang akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tanpa dia memahami maknanya. Tanpa memahami tafsirnya. Makna yang terkandung di dalamnya. Itu tidak mungkin. Orang mukmin akan bisa memahami dengan benar. Dan dia tidak mungkin akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang mulia ini. Ya. Coba kita perhatikan tentang hal yang sangat penting berkaitan dengan poin-poin ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Quran, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, inti isi Al-Quran itu ada tiga. Jadi Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat, globalnya ada tiga. Intinya ada tiga. Yang pertama, isi Al-Quran itu berupa Al-Khobar, berupa berita. Yang mewajibkan setiap mukmin tasdik, membenarkan apa yang diberitakan Al-Quran. Berita yang ada di dalam Al-Quran adalah mencakup perkara-perkara berkaitan dengan iman. Quran menjelaskan seputar Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan surah yang menjelaskan nama dan sifat Allah dihitung sebagai sulusul Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Dan ayat yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat Allah, itu dinamakan a'bamu ayah, ayat yang paling agung. Yaitu ayat kursi. Ayatnya adalah ayat ke-255 pada surah Al-Baqarah. Dinamakan a'zamu ayah. Karena di situ menyebutkan 5 nama Allah, 25 sifat Allah Ta'ala. Tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian, dalam Quran ini terdapat khobar, berita masa yang lalu. Bagaimana penciptaan Adam, para rasul yang telah lalu, para nabi, dan orang-orang soleh yang telah lalu. Diberitakan dalam Al-Quran yang mewajibkan kita beriman atas semua berita itu. Sedangkan yang lainnya adalah khobar yang akan masa datang. Di mana Al-Quran menceritakan surga dan neraka, padang mahsyar, arsyatil kiamah, alam kubur, maka ini adalah masa yang akan datang, yang akan dilalui oleh setiap mukmin. Maka isi Al-Quran yang pertama berupa berita seputar tadi. Berkaitan dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang orang mukmin wajib mengimani tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Berita tentang neraka, berita tentang surga, cerita-cerita kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, cerita perkara-perkara azab yang menakutkan di alam kubur, di padang mahsyar, kemudian di neraka. Yang mewajibkan seorang mukmin mengimani. Dan seorang mukmin diwajibkan mengenali nama-nama Allah. Karena kufur kepada satu nama saja dari nama Allah berarti kufur secara totalnya. Jadi kalau orang telah tahu bahwa ayat ini menetapkan nama di antara nama Allah, tapi dia mengingkarinya, bisa kafir. Walaupun mengingkari satu. Maka orang mukmin harus tahu, ini ayat menjelaskan nama ini ayat menjelaskan sifat ini. Sedangkan yang kedua, isi Al-Quran itu berupa awamir wa nawahi. Quran itu berupa perintah dan larangan. Dzikrul halali wal haram. Menjelaskan sesuatu yang haram, menjelaskan sesuatu yang halal. Ini isi Quran. Ya, kita tahu ayat seputar riba, ayat seputar perzinahan, ayat seputar pencurian, ayat seputar pembunuhan. Ya. Ini ayat-ayat berupa nawahi, larangan. Larangan, dzikrul halali wal haram, menjelaskan halal dan haram. Jadi ayat yang pertama turun tidak mengatakan wala taqrabu zina, ya. Wala tashrabul khamra, janganlah kalian minum khamar, janganlah kalian berzina. Itu bukan ayat-ayat yang pertama turun. Karena ayat yang pertama turun ada berkaitan dengan iman. Nah, maka wajib atas setiap mukmin betul-betul memahami Quran dan tahu tentang tujuan Allah menurunkan Quran. Karena tidak mungkin para bapak, para ibu, pemirsa atau para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala akan menikmati Quran sebagai hidayah dan Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai mau'idhah ketika orang itu tidak memahami maknanya. Walidzalika qala ba'dul ulama, di antaranya Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan perkataan yang menunjukkan salafus saleh ridwanullahi ta'alaihim. Qala inna man kana qablakum ra'auhu ay al-Qur'ana rasaila min rabbihim fayatadabbarunaha bilail wa yunafidunaha bin nahari. Kata beliau, keadaan orang-orang sebelum kalian, maka mereka memandang, berpendapat, menilai Al-Quran adalah surat-surat yang datang dari Allah. Maka mereka mentadaburi Al-Quran itu di waktu malam dan mereka mengamalkan makna dan isinya di waktu siang. Jadi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka menggabungkan antara membaca dengan menelaah. Nah, kita sekarang beda dengan para sahabat, para tabi'in. Mungkin umat Islam umumnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Silahkan ke rumah-rumah umat Islam hari ini. Biasanya Quran setelah bulan Syawal ada di laci-laci. Dan udah digembok lagi. Quran itu ada di mana? Ada di lemari-lemari dan menjadi pajangan. Ditulisi apa di situ, ada di lemari-lemari Quran. Ya. Sampai mungkin kena debu-debu ya. Dan tidak pernah dibuka. Padahal bagaimana mungkin Quran itu akan menjadi hidayah. Dan sebagai petunjuk bagi kita kalau tidak dibaca. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan. Dan ungkapan ini menjadi peringatan bagi kita. Qala man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah falyu'rid 'ala nafsihi al-Qur'an. Fa in ahabahu fa innahu yuhibbullah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, barang siapa yang ingin tahu dirinya cinta kepada Allah, maka kasih Quran. Suruh pegang Quran. Jadi kalau ada orang mengklaim cinta kepada Allah, kasih Al-Quran. Kalau dia mencintai Al-Quran, maka pertanda dia cinta kepada Allah. Karena Quran adalah kalam Allah. Wa in ahadum minal musyrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dalam surah At-Taubah. Jika salah seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sehingga mereka mendengar kalam Allah, mendengar Quran. Allah telah mengatakan Quran adalah kalam Allah. Dan keyakinan ahli sunnah an Allah Ta'ala yatakallam bisautin wa hurufin. Wa an Allah Ta'ala yatakallam atasya'idah sya'a biman sya'a. Dan menurut akidah ahli sunnah bahwa Allah berbicara dengan suara dan huruf. Artinya Al-Quran bisauti wa hurufihi min Allah. Quran itu dengan suara dan hurufnya dari Allah Ta'ala. Maka kata para ulama, Asma'ullahu Ta'ala Jibrila alaihi salam. Wa asma'u Jibrilu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa asma'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Allah memperdengarkan Quran kepada Jibril alaihi salam. Maka Jibril menghafal Quran dan tahu dengan Al-Quran. Lalu Jibril membacakan lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperdengarkannya kepada para sahabat. Dan demikianlah talaki Quran. Talaki Quran. Talaki artinya mengambil Quran. Maka istilah para ulama qiraah, barang siapa yang belajar Quran dari mushaf saja, maka akan mesti banyak salahnya. Karena Quran mesti dibacakan sama gurunya, kalau ingin benar bacaannya. Sebab mungkin membaca Al-Quran, terkadang ada yang tidak sama dengan kaidah bahasa Arab. Contoh antum baca, alif lam mim, kalau bahasa Arabnya alama kan itu. Tapi kenapa dibacanya alif lam mim? Itu ilmu qiraah khusus. Kan dalam bahasa Arab ini bacanya apa? Kalau bahasa Arab ya alama gitu kan bacanya. Tapi qiraahnya lain, alif lam mim gitu kan. Artinya di sini perlu ditalkin baca Quran ini. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, ini kehidupan para sahabat. Ya. Lalu beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, la yas'al ahadukum an nafsihi ila al-Qur'an. Fa in kana yuhibbul al-Qur'an wa yujibuhu, fa yuhibbullaha ta'ala. Seseorang jangan menguji dirinya, katanya kecuali dengan Qur'an. Seseorang jangan mengetes dirinya atau mengetes orang lain kecuali dengan Qur'an. Kalau orang itu mencintai Qur'an dan takjub dengan Al-Qur'an, takjub membacanya. Takjub dengan makna yang ada di dalamnya. Takjub dengan hukum yang ada di dalamnya, maka ketahui bahwa dia cinta kepada Allah. Tapi kalau dia berpaling dari Al-Quran dan tidak mencintai untuk membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahwa orang itu adalah tidak mencintai Allah. Karena ukuran cinta kepada Allah dengan kita membaca Al-Quran. Ya. Sehingga para ulama hari ini ditanya, bagaimana sikap salafus saleh dengan Quran? Seperti kita hari ini dengan HP. Ya, antum kan HP ya. Bangun tidur HP. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang dibuka apa? HP. Di setiap tempat kita sedang, artinya senantiasa interaksi dengan HP. Bahkan bisa dikatakan, HP hari ini seperti melebihi organ tubuhnya. Kalau antum pincang, masih bisa jalan ya. Tapi kalau antum ketinggalan HP, mesti balik lagi ya. HP-nya ketinggalan, balik lagi. Seolah-olah HP itu adalah organ tubuh. Ulama salaf, mereka interaksi dengan Al-Quran seperti itu. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Syuja. Dinukul oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang Muhammad Ibnu Syuja. Muhammad Ibn Syuja rahimahullahu ta'ala sedang syakratul maut, jadi mendekati ajal, dan di sekitarnya saudara-saudaranya, koleha-kolehanya, teman-temannya. Lalu dia berkata, khatamtu al-Qur'ana fidhalikal bait salah satu alaf marrah fis salati. Ketika beliau syakratul maut, maka beliau menceritakan pribadinya di saat itu. Dan ini sebagai tasydi untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Beliau berkata, sungguh aku telah menamatkan Al-Quran di rumah itu 3.000 kali dalam sholat. Jadi beliau ini membaca Al-Quran di dalam sholat dari sholat-sholat malam itu 3.000 kali dalam masa hidupnya. Bukan membaca di luar sholat, tetapi bacaan dalam sholat. Menunjukkan apa? Lama sholatnya. Dan dipastikan itu dalam sholat apa? Sunnah. Bukan dalam sholat apa? Rawatib. Kalau dalam sholat rawatib, ya umumnya apa? Berjamaah. Maka lihatlah salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihi. Kemudian mereka juga tidak sekedar membaca Al-Quran, tetapi mereka menelaah Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan tentang para salafus saleh ketika interaksi dengan Al-Quran. Qala la an aqra'a al-baqarata wa ala imrana uratiluhuma wa atadabaruhuma ahabu ilayya min an aqra al-qur'ana kullahu hadmaratan. Kata beliau, membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, aku membacanya dengan tartil. Artinya bacanya tartil, makharijul hurufnya benar, panjang pendeknya benar, kemudian tartil dalam arti pelan ya, tidak sangat tergesa-gesa tapi pelan. Dan aku mentadaburi maknanya, lebih baik bagi aku ketimbang aku membaca Quran 30 juz tapi dengan cepat dan tidak memahami maknanya. Ini menunjukkan bahwa ulama salafus saleh mereka sangat cinta memahami maknanya. Faham kepada fawaid, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, la an aqra'a idza zulzilati ardu zilzalaha wal qari'ah atadabaruhuma ahabu ilayya min an aqra'a al baqarata wa ali imrana wa ala imrana tahdhiran. Beliau mengatakan lebih baik aku membaca idza zulzilati ardu zilzalah, jadi surah Al-Jazalah dengan surah Al-Qari'ah lebih aku cintai daripada aku membaca Al-Baqarah atau Al-Imran tapi dengan cepat membacanya dan tidak mentadaburi maknanya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang sangat penting. Faham kepada maknanya. Bahkan ada sebagian salafus saleh yang mencela sejumlah orang yang sedang baca Quran. Jadi ada salafus saleh yang mencela sejumlah orang membaca Al-Quran disebabkan mereka tidak memahami maknanya. Lalu ditegur sama yang lainnya. Kenapa Anda mencela? Ini orang beribadah dengan membaca Al-Quran. Fa'ajaba, alam tasma qaulan Nabi sallam yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirum wa firwatin taraqihim yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramya wa qala fihim la sarfa wa la adla. Maka ulama ini menjawab, tidaklah kamu mendengar, katanya, bahwa Nabi SAW mencela satu kelompok. Siapa kelompok itu? Kaum Khawarij. Bagaimana kaum Khawarij itu dikatakan mereka adalah kaum Khawarij adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak lewat tenggorokan mereka. Artinya mereka tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk, dan tidak mendapat manfaat dari membaca Al-Qur'annya. Karena mereka tidak faham kepada isi Al-Quran yang dimaksud oleh Allah. Bahkan mereka dikatakan melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Ini pembaca Al-Quran, tapi dikatakan melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, tapi mereka keliru memahaminya. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramya. Bahkan dikatakan lasar pawala adla. Mereka ini orang-orang yang semangat ibadahnya. Bahkan dinyatakan dalam sebuah hadis, kata Abdullah bin Abbas ketika dialog dengan orang-orang Khawarij, demi Allah, aku tidak melihat satu kaum yang lebih semangat dari mereka. Kami melihat bekas-bekas di jidatnya. Artinya jidat-jidatnya borokan. Tangan tangannya kepalan. Kata orang Jawa Barat sesangalin tangannya. Berbekas tangannya. Kaki-kakinya bengkak. Karena lamanya ibadah. Lamanya sujud. Lamanya berdiri. Tapi dikatakan lasor pawala adla. Ibadah mereka tidak diterima. Yang wajibnya dan yang sunnahnya tidak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Likhurujihim anis sunnah. Karena mereka keluar dari sunnah. Maka di sini menunjukkan bahwa setiap mukmin membaca Al-Quran wajib memahaminya dengan pemahaman yang benar. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah mewanti-wanti bagi kita semua. Karena akan muncul satu kelompok orang yang mereka merusak pemahaman umat Islam dengan kelirunya memahami Al-Quran. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inni akhafu alaikum rajulaini. Rajulun ta'awwala al-Qur'ana bighairi ta'wilihi. Wa rajulun yunafisu akhahu fil mulki. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, menuturkan satu ungkapan yang fakta dalam kehidupan kita hari ini. Beliau mengatakan, sungguh aku takut kepada kalian dua perkara. Beliau mengatakan ada dua kelompok orang yang akan membahayakan kalian. Akan membahayakan agama kalian. Akan membahayakan akidah kalian. Akan membahayakan pemahaman kalian. Dan merusak kekuatan kalian. Siapa katanya? Dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama, orang yang mentakwil, orang yang memahami Al-Quran tidak dalam kaidah yang benar. Artinya mentakwil dengan takwil yang fasid, dengan takwil yang sesat. Yang kedua adalah orang-orang yang berseteru dengan temannya, berlomba dengan temannya, adalah tentang kekuasaan. Jadi umat Islam ini termasuk akan lemah kekuatannya disebabkan umat ini berseteru tentang kekuasaan. Ya, kita lihat hari ini bagaimana. Mungkin kondisi negara ini, kondisi apa yang kita lihat hari ini, bahkan mungkin umat Islam dibikin bingung, bahkan jadi fitnah besar menghadapi 2019. Ya, berseteru. Tapi kita tinggalkan ini. Enggak usah kita bahas. Tapi Allah telah mengisyaratkan. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan. Dan para ulama telah mengisyaratkan tentang bahaya yang akan merusak umat Islam. Salah satunya adalah berseteru tentang kekuasaan. Ya. Tapi kita tinggalkan itu. Karena bukan makomnya untuk bicara dalam judul kita ini. Maka Nabi SAW telah mengisyaratkan dalam beberapa hadis. Dan di sini Umar mengisyaratkan. Salah satu yang akan berbahaya kepada umat ini adalah orang yang mentakwil Al-Quran, memahami Al-Quran bukan pada takwil yang benar. Bukan pada kaidah yang benar. Dan di antara kelompok yang ada di dunia ini yang sangat membahayakan di tengah-tengah umat Islam dengan tafsir Quran ini adalah dua kelompok besar. Setelah itu kelompok lain dari Ahlul Kalam. Kita tidak akan bicara tentang Ahlul Kalam. Tapi di sini ada dua kelompok besar yang mereka memplesetkan makna-makna Al-Quran bukan pada tempatnya. Kelompok yang pertama adalah kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij. Kaum Khawarij telah diisyaratkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat tentang mereka berkaitan dengan Quran. Apa kata mereka? Kata para ulama, kata para sahabat, qaumun yantaliquna ila ayatin nuzilat 'alal kufar fayunziluha 'alal mu'minin. Orang-orang Khawarij ini sekelompok orang yang mereka mengambil ayat-ayat yang maknanya, yang khitab artinya pembahasannya, maknanya dialamatkan untuk orang kafir, tetapi mereka merubahnya dialamatkan kepada orang mukmin, sehingga mereka mengkafirkan sesama mukmin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ini karena tafsir yang keliru. Nah, kita lihat dalam sejarah tafsir mereka. Kalau kita lihat umumnya, ayat-ayat pujian itu dialamatkan kepada mereka Khawarij. Dan ayat-ayat celaan biasanya dialamatkan kepada Ali, Muawiyah dan para sahabat. Ini orang Khawarij. Silakan antum buktikan sejarah orang Khawarij ketika memahami surah Al-Baqarah pada ayat 204 dan surah Al-Baqarah pada ayat 207. Ya. Ini contohnya supaya kita paham begitu pentingnya kita belajar ilmu tafsir dan benar dan pemahaman dengan pemahaman yang benar dan kita merujuk kepada pemahaman yang benar. Lihat. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 204 dan 207. Surah Al-Baqarah 204 dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij untuk menghukumi Ali itu kafir. Dan sebagai dalil bagi mereka untuk keluar dari ketaatan Ali. Artinya mereka melakukan kudeta dan mereka mengangkat imam sendiri bertempat di Hawra. Dalilnya pakai ayat ini. Pada ayat 207 dijadikan dalil oleh mereka untuk menghalalkan darah Ali. Dan apa yang mereka perbuat dianggap sebuah jihad. Kita lihat di sini. Wa minan nasi mayu'jibuka qawlu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ini ayat untuk menjelaskan orang munafik. Jadi ayat ini menunjukkan orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu sekelompok orang yang beramal dengan tujuan dunia saja. Dan yang kedua bahwa mereka aladul khisam senantiasa membantah hak. Itu orang munafik. Maka mereka jadikan ayat ini untuk mengkafirkan Ali. Dan mereka mengatakan Ali tidak sah jadi imam. Kita kudeta, kita berontak kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal kita tahu Ali itu sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan muda, sahabat yang pernah menjadi pengganti Nabi Sallam ketika beliau berhijrah tidur di kamarnya, sahabat yang didoakan oleh Nabi Sallam, ya, ketika dalam peperangan, sahabat yang telah dikatakan oleh Nabi Sallam Ali fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Tapi mereka menggunakan ayat ini untuk Ali yang telah mendapatkan rekomendasi sebagai penghuni surga. Su'ul faham. Nah, tapi Abdurrahman ibnu Muljam, sang eksekutor, sang pembunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menikam Ali dan sebelum menikam Ali membacakan ayat ini. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya kepada Allah. Jadi membunuh Ali dianggap jihad. Dan sebagai amal jual beli dengan Allah Ta'ala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa orang mukmin wajib memahami metode bagaimana memahami Quran. dan wajib merujuk kepada metode-metode yang telah disepakati oleh para ulama. Metode yang telah ditemu oleh para tabi'in. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Karena ini sebagai standar. Karena tidak setiap orang baca Quran akan dapat hidayah. Tidak setiap orang membaca Al-Quran, dia akan berada dalam petunjuk. Sehingga dia paham kepada mana yang benar. Mari kita lihat dalam sejarah kembali masih Khawarij. Saya berikan contoh satu dari kisah panjang ini. Abdullah bin Abbas debat dengan orang Khawarij. Isi debat antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij tentang Ali. Mereka mengatakan Ali kafir. Alasannya apa? Ada tiga, kata mereka. Apa alasan yang tiga itu? Satu, beliau tidak berhukum dengan hukum Allah, tetapi beliau berhukum dengan hukum manusia. Maka yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia adalah kafir. Kan gitu gampangnya, kata mereka. Umalam yakum bima anzalallah fa'ulaikumul kafirun. Ali adalah kafir. Yang kedua, Ali tidak menawan tawanan perangnya, berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang ketiga apa katanya? Yang ketiga, beliau menghapus gelarnya. Dari Amirul Mukminin dihapus gelarnya. Berarti katanya kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Berarti Ali adalah kafir. Nah, kita kasih contoh satu di antara yang tiga itu karena waktunya tidak mencukupi. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, "Wahai kaum Khawarij, atikum min indi ashabi Rasulillah." Minal muhajirina wal ansar. Wa atikum min indi ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, wahai kaum Khawarij, aku ini delegasi dari para sahabat Muhajir dan Ansar. Kalian enggak ada sahabat. Dan aku ini adalah delegasi min indi ibni Amir Rasulullah SAW. Dan aku pun delegasi dari anak pamannya Nabi SAW. Maksudnya adalah Abu Talib. Ya. Maka kata beliau, aku ini delegasi dari imam. Delegasi dari khalifah, yaitu Ali radhiyallahu ta'ala. Lalu beliau berkata, mereka orang yang paling paham Quran. Quran turun kepada mereka. Mereka lebih tahu Al-Quran ketimbang kalian. Nah, itu menunjukkan syaja'ahnya, berani. Lalu kata Abdullah bin Abbas berkata, kalau aku membacakan kepada kalian Quran atau hadis Nabi yang membantah ucapan kalian, atarji'un, apakah kalian akan rujuk dari pendapat kalian? Dalam satu riwayat, apakah kalian akan menerima hujahku? Qalu na'am. Iyalah. Kalau dalilnya Quran, saya terima. Maka barulah dipreteli satu persatu tentang hujahnya. Yang pertama, kata beliau, Ali dikafirkan karena berhukum dengan manusia ketika terjadi persengketaan. Ketika terjadi perbedaan ijtihad. Saya ingin tanya, apakah kalian pernah baca surah An-Nisa ayat 35? Apa surah An-Nisa 35 ayatnya apa? Wa in khiftum shiqaqam bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Maka Abdul Midas mengatakan, kamu pernah dengar ayat An-Nisa ayat 35? Apa bunyinya? Kalau terjadi di antara kalian persengketaan suami istri, ya, lalu ingin berislah, ingin damai, maka datangkanlah wakil yang adil dari pihak suami dan wakil yang adil dari pihak istri. Untuk melakukan islah. Maka Abdullah bin Abbas bertanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, jika suami istri memilih orang adil untuk berdamai dengan suaminya, apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia? Kata mereka, ya berhukum dengan hukum Allah sesuai ayat ini. Karena ayat ini mengajarkan, kalau terjadi persengketaan, cari orang adil untuk berdamai. Maka dia berhukum dengan hukum Allah. Qalu aina'an. Lalu kata Abdullah bin Abbas, demikian juga Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Terjadi perbedaan, terjadi ijtihad yang berbeda. Bertakim kepada orang-orang adil. Apakah mereka berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia? Qalu aina'an. Iya katanya, kalau begitu berhukum dengan hukum Allah. Maka pahamlah mereka di situ. Lalu Abdul bin Abbas mengeluarkan senjata hujjah lebih kuat lagi. Wahai kaum Khawarij, mana lebih penting perdamaian tentang masalah faraj? Kenapa dikatakan masalah faraj di sini? Kalau kita ingin jima lagi kan itu. Ketika antum sudah bersengketa, kemudian mungkin sudah mengucapkan kalimat cerai gitu kan, ingin rujuk, itu ada pihak yang adil. Untuk apa? Untuk bisa jima lagi. Maka Abdullah bin Abbas berkata, mana lebih urgen, mana lebih penting? Damai tentang darah atau damai tentang masalah faraj? Mereka mengatakan ya, damai tentang darah. Dan itu yang dilakukan Ali dan Muawiyah. Dia melakukan hal yang besar. Bagaimana kalian mengkafirkannya? Nah, lihatlah di sini bagaimana memahami. Mas Quran, mungkin orang menganggap ini dalil baginya, tapi keliru dalilnya. Disebabkan dia tidak paham kepada kaidah-kaidah, kawaid-kawaid, metode-metode yang telah dijelaskan oleh para ulama. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, aku ini orang yang paling tahu Quran turun kepada kami dan para sahabat. Lalu kata Abdullah bin Abbas, aku akan menyampaikan apa yang dikatakan para sahabat dan juga akan menyampaikan apa yang dikatakan kalian. Ini kejujurannya. Tapi ini contohnya, bahwa pemahaman yang benar. Wajibnya kita merujuk kepada pemahaman yang benar. Quran tidak akan jadi hidayah. Nah, maka mesti bagi umat Islam, para da'inya, para ustadznya, adalah membuat majelis yang menjelaskan tentang tafsir Quran. Karena ini adalah ukuran penting bagi umat Islam. Ya, ukuran penting bagi umat Islam. Itu yang pertama. Ya. Ya, urgensi kita memahami dengan benar. Ya. Dan tadi sudah disebutkan sejarah. Yang kedua, karena sudah janjikan tidak, tiga. Yang kedua, kewajiban setiap muslim meyakini bahwa Quran itu syariat. Yaitu konsekuensi bagi setiap mukmin itu berhukum dengan Quran. Dan menjadikan Quran sebagai pedoman. Menjadikan Quran ini sebagai hudud batasan bagi kita. Karena Quran itu bukan buku dongeng. Quran bukan buku fisika, Quran bukan buku biologi, Quran bukan buku matematika, Quran bukan buku astronomi. Tapi Quran adalah syariat. Ya. Maka orang mukmin harus tahu Quran itu syariat. Kalamullah, kalam Allah, syariat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin wajib mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga tadi dikatakan, keadaan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka membaca Quran di waktu malam dan mereka menunaikan maknanya di waktu siang. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita renungi ya, Quran di Indonesia ini diperingati dengan istilah Nuzulul Quran. Hampir di setiap instansi negara. Bahkan sangat sulit ada instansi negara yang tidak memperingati Nuzulul Quran. Ya. Apa hukumnya nanti ini? Bukan berbicara sisi itu. Dalam setiap kegiatan, Quran dibaca. Mau nikah, akad nikah, dibacakan dulu Quran. Mau rapat, dibacakan dalam setiap keadaan. Tapi kenapa kita tidak mengamalkan isinya? Bahkan ada intansi yang identik dengan perkara riba, memperingati Nuzulul Quran. Dan mereka lupa kepada ayat riba. wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Ya. Kenapa? Karena mungkin yang dibolehkan bagi sebagian umat ini adalah hanya ritual-ritualnya, bukan hakikat yang ada dalam Quran itu. Bukan hakikat yang ada dalam Quran itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mestinya kita seperti para sahabat, seperti para tabi'in. Ridwanullahi ta'ala alaihim. Mereka mengatakan kami mempelajari Quran 10 ayat, 10 ayat. Dan kami tidak melampauinya. Sehingga kami memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Ini tentang Al-Quran. Quran ini syariat. Ya. Hukum Allah yang wajib ada dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat ayat yang tadi ya. Kata-kata panggilan di dalam Quran, itu ada dua redaksi panggilan dalam Quran ya. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Panggilan umum senantiasa mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Panggilan khusus, terkadang khusus kepada sifat, atau menyebutkan jabatan. Contohnya apa? Ya ayuhal ladina aman, ya ayuhal rasul, ya ahlal kitab, ya ayuhal muzammil. Itu khitab Quran. Dan khitab Al-Quran dengan kata-kata ya ayuhan nas, ini akan membantah istilah-istilah yang diopombarkan sekarang dengan Islam Nusantara atau apa gitu ya. Karena tidak ada khitab Quran adalah untuk orang Arab atau untuk orang Quraisy. Ya. Tapi dengan kata-kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Kecuali kalau orang yang sedang mendakwakan itu memang beda pendapat ya. Orang Indonesia ya nenek moyangnya bukan manusia. Kan kalau di sejarah dulu di anak di sejarah SD ya. Ya dikatakan nenek moyang Indonesia itu orang purba atau apa gitu ya. Nah kalau saya bukan orang purba, saya Nabi Adam nenek moyangnya gitu ya. Hitamnya dengan apa? Ya ayuhan nas. Maka tidak ada Islam Nusantara, Islam Amerika, Islam apa. Karena hitam dalam Quran dengan kalimat yang dinamakan syumul. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Bahkan di dalam Al-Quran mungkin ada dua redaksi. Yang menyebutkan umumnya Rasul dan umumnya Quran. Kalau umumnya Quran seperti ayat yang tadi. Ya ayuhan nas. Qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum. Ayat yang kedua. Ya ayuhan nas. Inni Rasulullah. Inni rasulun ilaikum. Ini kata-kata rasul. Umum ya. Menunjukkan universal. Universal. Maka tidak boleh mengatakan. Apa. Bukan islamisasi. Tetapi mengislamkan. Bukan mengislamkan Indonesia. Tetapi mengindonesiakan Islam. Ada istilah yang diungkapkan oleh sebagian. Apa. Para pencetus hari ini ada yang mengatakan jangan mengislamkan Indonesia. Ya, tidak ada islamisasi gitu. Yang ada apa? Indonesiasasi Islam gitu. Ya. Maka sederhana ya bahwa Nabi SAW diutus kepada orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, ya. Kalau metodenya seperti itu berarti harus jahiliyasasi gitu ya. Bukan islamisasi, tetapi apa? Jahiliyasisasi, menjadikan Islam jahiliyah gitu kan. Dan ini batil jelasnya. Batil, bertentangan. Nah, itu poin yang kedua ya. Ya. Karena waktunya habis, akhiri dengan poin yang terakhir. Konsekuensi yang ketiga, ketika kita paham Quran sebagai hidayah, Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai obat, Quran sebagai mengibah, maka ada hal yang sangat penting. Bahwa wajib atas setiap mukmin berdakwah dengan Al-Quran dan berhujjah dengan Al-Quran. Wajib atas setiap mukmin untuk berdakwah dengan Al-Quran ini, menyeru manusia kepada Quran, mengajak manusia kepada Al-Quran. Dan setiap mukmin juga punya kewajiban bagaimana berhujjah dengan Al-Quran, berargumentasi dengan Al-Quran. Karena Quran adalah hujjah bagi kita. Coba para ibu, para bapak, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, mungkin yang hadir di sini juga bertingkat-tingkat ya umur. Ada yang 50 ke atas, ada yang 50 ke bawah. Ada yang udah beruban gitu ya. Tapi mari kita tanya. Pak, dari dulu Bapak ngajak untuk bertauhid. Sebutkan ayat-ayat seputar tauhid. Ya, apa? Yang mewajibkan kita bertauhid ayatnya apa saja? Hah? Apaan? Hah? Uman? Ya. Anishkru, apa? Yang umum-umum aja, yang gampang-gampang dulu apa? Yang populer. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu la ilaha illahu. Dan ayat yang hafal semua umat Islam apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat-ayat tauhid itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ayat-ayat tauhid. Tidak mungkin kita mengklaim iman dan mengklaim Islam tidak tahu ayat tauhid gitu. Karena asas dalam agama kita. Orang ditanya, walaupun mungkin ini termasuk perbedaan hari ini. Ainallah, di mana Allah? Kalau Anda berkeyakinan Allah berada di atas langit, berada di atas aras, yaliku bijalalihi wa abamatihi. Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Allah tidak butuh tempat. Yang dimaksud tidak butuh tempat adalah tempat yang kita bayangkan. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Yang terliputi dengan makhluknya. Allah meliputi makhluknya. Dan makhluknya tidak meliputi Allah Ta'ala. Itu keyakinan orang mukmin, ahli sunnah. Tapi ketika kita berpendapat Allah di atas makhluknya. Allah di atas aras. Sebutkan ayat-ayatnya apa. Hah? Ayat-ayatnya apa coba? Ar-Rahmanu alal asistawa. Sumastawa alal arsh. 8 ayat dengan kalimat istawa. 6 ayat dengan redaksi yang sama. Yang lainnya tidak sama, redaksinya berbeda sedikit. Kemudian apa? Sabihis marbikal a'la. Wahual aliyul adim. A'amintum man pisama. Wahual qahiru waqa ibadi. Sejumlah ayat. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terdapat tidak kurang dari 1000 dalil. 1000 ayat dalam Quran. Menunjukkan Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Mu'min tahu mana dalil. Contoh yang ketiga umpamanya. Pak, sebutkan ayat yang mewajibkan bagi setiap mukmin kembali kepada Quran dan Sunnah. Ayatnya apa? Hah? Wajib kembali kepada Quran dan Hadis. Ayatnya apa? Ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Dan ayat yang semacam dengan ini diurangi, kata Imam Ahmad, tidak kurang dari 40 ayat dalam Quran. Kata-kata ati'ullaha wa ati'un rasul. Ya. Lebih sederhana lagi, Pak. Kalau para ibu, para bapak ditanya, maaf, Pak, maaf, Bu. Dari dulu sampai sekarang, ibu suka wudu akan sholat. Coba sebutkan dalilnya di mana yang menunjukkan wajibnya wudu ketika akan sholat. Ya, surah apa tuh? Hah? Surah apa? Hah? Yang mewajibkan kita berwudu ketika akan sholat. Wajibnya bersuci ketika akan sholat. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini sekarang para ibu. Para ibu mewajibkan, katanya wajib berjilbab. Menutup aurat. Ya. Maka ditanya, maaf Bu, ayat yang mana saja yang mewajibkan bagi setiap mukminah untuk menutup auratnya seluruh anggota badannya. Ada yang mengatakan kecuali wajah dan telapak tangannya. Coba sebutkan ayatnya mana. Nah, padahal kita itu dari kecil gitu baca Quran. Tapi ketika ditanya kita tidak tahu gitu. Maka orang yang tahu bahwa Quran ini hujah, oh saya tahu ya. Ayatnya mana? Surah An-Nur ayat 31. Qulil mu'minina. Ya, dan seterusnya. Kemudian apa? Surah Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 59. Ya Tuhan Nabi, kuli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Oh, ini ayatnya. Ini ayatnya. Nah. Mungkin di antara antum ada yang lebih pintar kalau menjawab pertanyaan ini. Sebutkan ayat yang menunjukkan bolehnya nikah lebih dari satu. Ya, kira-kira antum apa jawabannya? Ya. Surah An-Nisa katanya. Apa ayatnya? Hah? Ayat 4. Hah? Ayat 4 ya. Apa ayatnya? Maka dengan cepat ya. Bukan ayat 4, ayat berapa? Ayat 3 ya. Wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama tankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah. Oh, ini ayatnya. Boleh nikah lebih dari satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Nah, ini orang tahu ya. Jadi orang mukmin harus tahu mana ayat yang memerintahkan ini, mana ayat yang melarang ini. Orang mukmin harus tahu. Karena Quran hujah baginya. Karena Quran adalah argumen baginya. Nah, saya ingin mengakhiri dengan kalimat yang tadi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada sejumlah orang Khawarij yang jumlahnya tidak kurang dari 12.000 orang hadir dalam majlis imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, wahai kaum Khawarij, seandainya aku membacakan kepada kalian ayat-ayat dan membacakan hadis-hadis yang membantah pendapatmu, yang membantah pendapat kalian, apakah kalian akan menerima ayat dan kembali dari pendapat-pendapat kalian? Qalu na'am, iya. Nah, sekarang antum akan berdakwah lewat apa? Lewat cerita? Lewat apa? Lewat Quran. Maka seyogianya setiap mukmin itu menjadikan bagian hidupnya mempelajari tentang Quran. Ya. Mempelajari tentang Quran dalam tiga kategori yang penting tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali itulah yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Jika ada masih waktu dan ada pertanyaan, saya sisakan waktu untuk bertanya kurang lebih 10 atau sampai 20 menit insyaallah. Terima kasih jazakumullahu khairan. Ustaz Abu Qatadah telah menyampaikan materi yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali buat kita semua, sekaligus memberikan pencerahan bagi kita akan indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Selanjutnya diberikan barang dua atau tiga pertanyaan untuk teman-teman ikhwan yang ingin bertanya. Mungkin langsung saja ya, karena waktu yang sangat mepet dan kita tidak bisa menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang ditulis lewat kertas, mungkin silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, zaman sekarang kan lagi musim tentang bahwa dalam mengaji itu, menuntut ilmu itu dengan manhaj ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya ketika menuntut ilmu. Menurut pandangan kita, Ustadz gimana, Pak? Mohon penjelasannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang diungkapkan oleh sebagian orang dalam mencari ilmu dengan istilah ambil baiknya, tinggalkan yang buruknya. Jelas ungkapan ini dalam kaidah belajar dan agama Islam bertentangan dengan istilah ambil baiknya, tinggalkan apa? Buruknya. Kenapa? Karena berarti di situ ada talbis bainal haqqi wal batil. Jadi kalau ada bahasa tadi, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Berarti si penceramah atau orang yang berbicara di depannya udah secara jelas memutarbalikkan hak dengan batil. Sedangkan ada larangan wala talbisul haqqo bil batili wa antum ta'lamun. Maka tidak boleh kita duduk di majlis pada orang yang mencampur adukan batil dengan hak. Itu pertama. Itu yang pertama. Jadi tidak mungkin. Yang kedua, sederhana. Bagaimana orang awam dikasih beban ini gitu. Jangankan untuk memisahkan hak dengan batil, ya. Haknya juga tahu, tidak tahu, batin juga tidak tahu. Bagaimana antum dikasih beban untuk memisahkan hak dengan batil? Ini gimana gitu ya? Tidak bisa dipahami ini. Orang awam dikasih beban untuk memisahkan hak dengan batil, itu tidak mungkin. Jadi ini jelas ungkapan yang keliru. Tapi kalau ungkapannya begini, sederhana. Kita tidak boleh ta'asub kepada seseorang. Kita tidak boleh fanatik kepada seseorang. Ya, tidak boleh fanatik. Kita mengklaim bahwa setiap yang mengisi di depan kita, semua kata-katanya benar. Maka kita tidak boleh untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Jika satu ketika para ibu, para bapak mengetahui ucapannya itu salah. Ya kalau begitu ya ditoleri bahwa ucapan ini benar. Ucapan ini benar. Ketika kita mengatakan bahwa seseorang itu tidak maksum. Tapi kalau kata-kata yang benarnya diterima, yang batilnya itu tidak mungkin. Karena orang itu apa? Mencampur adukan batil dengan hak gitu ya. Itu artinya ini ungkapan-ungkapan yang sebenarnya keliru sejak awal gitu ya. Jadi keliru sejak awal. Karena tidak mungkin orang awam juga dikasih beban untuk memisahkan hak dengan batil. Ada pertanyaan. Ustaz Afwan, teman saya terkena subhat dengan salah satu tokoh yang diindikasi adalah tokoh teroris ya. Bahkan terlihat mengaguminya. Mohon ya. Ini tentang salah seorang mungkin yang dikenal hari ini Ustaz Aman. Ya, atau yang ma'ruf lah hari ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, yang harus diketahui oleh setiap di antara kita tentang orang-orang yang layak diambil ilmunya. Pertama, dalam perjalanan para umat terdahulu, bahwa orang-orang yang berhak diambil ilmunya, pendapatnya, adalah orang-orang yang telah diketahui periwayatan ilmunya. Jadi orang-orang yang telah diketahui periwayatan ilmunya. Dan dia belajar bukan dari buku, bukan belajar dari internet. Nah, yang saya tahu beliau ini, walaupun tentunya belajar di Mahad Ulum, tapi tidak punya guru secara khusus berkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu. Beliau mempelajari ilmu itu dari tulisan-tulisan, kemudian belajar dari internet. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu. Ilmu itu tidak bisa dibaca dari buku semata. Ilmu itu perlu guru. Kata Imam Syafi'i, akhi, lantana lal ilma illa bisitatin. Saubayyinuha bitafsiliha. Hirsun, wajtihadun, wadaka'un, wabulgotun, wasuhbati usadin, watulu zamanin. Kata Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, saudaraku, engkau tidak akan sampai kepada ilmu kecuali dengan 6 tahapan. Yang pertama, khirsun. Punya uluwil himmah. Cita-cita tinggi. Bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, cerdas, dakar. Yang keempat, bulgoh, punya bekal. Yang kelima, dibimbing guru. Yang keenam, lama. Dulu zamannya. Ini adalah ilmu. Jadi tidak bisa orang itu dipastikan sebagai orang alim, gurunya internet, gurunya adalah buku. Dia mesti punya guru. Dia belajar kitab-kitab, pernah belajar Bulugh Maram, belajar Sahih Bukhari, belajar akidah, buku ini dengan gurunya ini, buku ini dengan gurunya ini. Karena setiap masalah mesti dijelaskan dengan guru. Dengan guru. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa para ulama mensyaratkan yang dinamakan orang alim itu adalah orang yang bergabung bain azaka wa zaka. Antara kecerdasan dengan akhlak. Di mana orang-orang yang dikatakan alim mesti menghormati ulama. Dan mesti bersanad dengan para ulama. Ya ulama Ahlussunnah kita tahu. Abad ini Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Fauzan dan ulama-ulama yang lain yang masih hidup sekarang. Maka mesti kalau orang yang akan diredaksi apa? Direkomendasikan sebagai orang yang berilmu harus punya sanad dengan mereka ini. Dan ilmunya sejalan dengan mereka. Bukan dengan ruwaibidhah. Maaf. Ya. Bukan sanadnya kepada Abu Bakar al-Baghdadi, bukan sanad ilmunya kepada umpamanya Aiman al-Bawahiri, bukan sanad ilmunya adalah kepada Usamah bin Ladin atau yang lain. Karena mereka bukan ulama. Mereka bukan ulama dalam pan yang dimaksud dengan kategori ulama. Maka lihat saja sanad ilmunya dari siapa. Kalau sanad ilmunya dari sini ya. Bukan enggak layak. Kalau sanad ilmunya dari ulama, yes. Karena al-isnadu minad-din. Laula al-isnadu la sqala masya. Ya. Ini kaidah kita dalam beragama. Lihat ucapan Yusuf Ibnu Asbad, seorang ulama, dia berkata, "Kana abi qadariyan wa akhwali rawafid." Fa'anqadiyan Allahu bi Sufyan fahamalani ala sunnah. Kata Yusuf Ibn al-Asbad, bapakku seorang Qadariyah. Artinya bermadhab Qadariyah, menyimpang. Dan paman-pamanku orang Rafidhah. Aku tidak berguru kepada bapakku dan aku tidak berguru kepada paman-pamanku. Aku berguru kepada Sufyan Ibn Uyainah, maka beliau membawaku ke sunnah. Jadi membawaku kepada sunnah. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kaidah-kaidah yang wajib dipahami oleh kita. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa di dunia hari ini orang terkenal tidak mesti terkenal sesungguhnya. Jadi hari ini memang banyak orang yang terkenal bukan karena kompetensinya dan bukan karena profesionalismenya, tapi terkenal karena ada orang yang mendesain untuk terkenal. Jadi ini sesuatu yang harus antum paham. Hari ini banyak orang yang terkenal bukan karena dia punya kompetensi untuk terkenal, ukuran ilmunya ini-ininya gitu ya. Dan bukan profesionalismenya. Tapi ada yang mendesain untuk dikenal, dikenalkan. Antum mungkin tahu ya, saya bukan berbicara dalam arti itu boleh tidak ya. Banyak artis gitu ya. Yang kemampuannya tidak begitu. Tapi apa? Terkenal. Kenapa? Ada desainernya. Orang yang punya kemampuan, tidak ada desainernya, tidak terkenal. Tidak terkenal. Nah, termasuk nama orang ini. Dikatakan sebagai pelopor terorisme. Bagi saya juga agak ragu-ragu untuk mempercayainya. Kenapa? Karena selama saya hidup, saya tahu orang ini lugu dan tidak ada di situ. Tapi tiba-tiba menjadi seorang tokoh yang besar. Siapa? Ada desainernya. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Untuk menyesatkan banyak orang. Maka orang mukmin ya harus tahu itu di situ. Karena ini ada desainer. Yang membikin itu. Membikin. Ya. Seperti kita ketahui kan. Ya. Karena ini penyakit di dunia. Coba. Contoh yang baru aja gitu kan. Contoh yang baru. Ada orang yang dia telah mengikuti apa? Mungkin perguruan apa dan sebagainya untuk lari cepat ya. Sekolah dan sebagainya. Tapi dia tidak juara gitu kan. Ada orang yang tidak dikenal di mana sekolahnya tapi tiba-tiba apa? Juara dan tidak pernah dipromosikan oleh negara ini. Tapi tiba-tiba jadi ya juara. Setelah juara baru apa? Dipromosikan. Maka ini ada dua pembelajaran, Pak. Ada dua pembelajaran. Jadi masalah orang terkenal itu ada desainernya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam dunia pendidikan di sini kita tahu ada kekeliruan dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia yang harus dicermati oleh ahli-ahli pendidikan hari ini. Kenapa ada sejumlah orang, anak yang dipaksa uji ahli olahraga? Ternyata memang dia itu tidak ingin, cuma bapaknya maksa supaya dia itu jadi pembalap. Maka dia tidak jadi juara. Kenapa? Karena tidak ada pembawaan untuk jadi pembalap, tapi dipaksa oleh bapaknya supaya sekolah ke sana. Ya. Yang kedua, ada orang-orang yang punya potensi tidak pernah diperhatikan oleh gurunya. Sehingga dia jadi sendiri gitu kan. Tadi kan dia jadi sendiri, jadi pembalap. Bukan dari sekolah pembalap. Kenapa? Seperti antum itu. Antum punya anak 5. Dan ini yang harus kita tahu dalam dunia pendidikan. Antum bilang kepada anak ini, yang penting antum ke sekolah tahfidz, kalau tidak, kamu tidak akan sekolahkan saya. Satu lagi bilang, pokoknya kamu ke kedokteran. Kalau tidak, tidak akan bapak sekolahkan. Ternyata anak ini anak penakut, setiap lihat darah, dia tidak mampu lihat darah. Maka dia punya ijazah dokter, tapi ternyata jadi tukang tempe. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak siap sebenarnya jadi dokter. Kenapa? Udah lihat ya, kalau dia lihat tempat kedokteran itu menakutkan bagi dia. Gitu. Sehingga tidak ingin. Gitu. Nah ini salah satu pembelajaran bagi kita, agar kita hidup hari ini, bisa menimbang ya, dan kita bersikap adil kepada anak-anak kita ya. Jadi bersikap adil kepada anak-anak kita, dan itu adalah satu pembelajaran yang berharga buat kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali demikianlah materi yang saya bisa sampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi salah satu pendorong bagi kita untuk senantiasa mendalami Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.